Bang, jadi orang banyak-banyaklah bersolawat. Neng, beli batik warnanya coklat. Neng, makin cantik kalau sering-sering Rikotul Uyun bersolawat, damaikan hati yang tersesat. Siapapun pasti suka dan terpana melihat kita ikut festival di ITS. Ya Allah, Allahu ya Allah, ya Nabi, ya Rasulullah, Muhammad, ya Habib.